Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kemarin terkait dengan sifatun nuzul. Kata Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli laylatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddihu ila tabaqid dunya yamun bi fadlihi fatubraju abwabus sama wa tuftahu. Katakanlah akan turun Al-Jabbar Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam tanpa kita tanyakan bagaimana kaifiahnya. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang Maha terpuji, turun ke dunia memberikan anugerah, terbelahlah pintu-pintu langit dan terbuka. Kata Abdullah bin Salfiq rahimahallahu ta'ala, fatub raju yani tan kashifu watan syakku watan sadi'u, terbuka, terbelah. Ababus sama watuftah tilkal abwab, dibuka pintu-pintu tadi, linuzul al-manhi minha, agar untuk turunnya pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala darinya, warahmah wal-maghfirah, turunnya rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, wasu'ud al-amal wa-du'a, dan naiknya amal-amal hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan doa-doa mereka, wa ijabatih dan pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu ta'ala, yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira wa mustamnihun khayran wa rizqan fayumnahu. Allah berfirman ketika itu, adakah yang minta ampun maka dia akan mendapatkan ampunan dari Zat yang Maha Pengampun? Adakah yang minta pemberian kebaikan dan rezeki maka dia akan diberi? Kata sabda bin Salfiq rahimahallahu ta'ala, yaqulu yani al-malikul jabbar fi nuzuli lasami dunia. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala al-malikul jabbar ketika turun ke dunia, ala di sini ada tu istiftah al-ard wa tahdid, untuk memberikan tawaran dan anjuran. Mustaghfir ay talibun gufrana dunubihi atau talibu gufrana dunubihi, adakah yang meminta ampunan akan dosa-dosanya? Yalqa ghafiran ay yajidu ghafiratan min Allah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah al-ghafur al-rahim. Wa mustamnihun khairan wa rizqan payumnah ay musta'tin, mustamnih dari maknanya adalah musta'tin, apakah ada yang meminta. Ayy maksudnya kata beliau rahimahullah, ma sa'al abdu rabbahu, tidaklah ketika itu di waktu tersebut di akhir malam, tidaklah seorang hamba meminta Rabbnya, min khairai ad-dunya wal akhirah, minta kebaikan dunia dan akhirat, au sa'alhu rizqan, atau tidaklah seorang hamba meminta rezeki kepada Allah ketika itu, illa atahu Allah iya, kecuali mesti Allah akan memberinya, memberi permintaan kebaikan ataupun rezeki. Kata Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu taala, rawa dzaka qaumun la yuraddu hadithuhum, yang telah meriwayatkan masalah ini, meriwayatkan hadis akan turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam, itu adalah kaum, adalah orang-orang yang tidak boleh iya ditolak hadis mereka, karena mereka adalah orang-orang terpercaya dan meriwayatkan hadis. Ala ketahuilah, khaba qaumun, iya telah merugi satu kaum ini, orang-orang ya, mereka ahlul ahwa wal bidah, dengan Jahmiyah dan selainnya, kadzabuhum, yang telah mendustakan orang-orang yang telah meriwayatkan hadis ini, wa qubbihu, dan alangkah ya telah jeleknya mereka yang telah menolak hadis ini. Kata Abdul Aziz Al-Salbiq rahimahullahu taala, kata beliau, ai rawa dzalikal khabar, yang meriwayatkan khabar, yang meriwayatkan hadis tentang masalah ini adalah qaumun thiqatun udul, adalah orang-orang yang thiqat, orang-orang yang ajil, wa immatun jahabidah, mereka adalah para imam, para pakar, fisihah wassunan wal masanid, dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab-kitab sunan, dalam kitab-kitab musnad, terdapat hadis-hadis mereka, sehingga la yuraddu hadithuhum, karena mereka adalah para pakar, para imam, para imam, para thiqat, para udul, iya tidak boleh tolak hadis seperti itu, hadis mereka. Ai la yut'anu fi khabarihim, tidak boleh dicela berita-berita yang mereka bawa, hadis-hadis mereka riwayatkan, di thiqatihim wa adalatihim, karena thiqahnya mereka, karena keadilan mereka, wa hifdhihim wa labtihim, karena hafalan mereka dan kuatnya apa yang mereka telah riwayatkan. Ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu, ay hasara wa hurima qaumun, ya telah rugi dan telah terhalang dari kebaikan satu kaum, kadzabu ulaik, satu kaum min orang-orang in ahlul ahwal bid'ah, yang telah mendustakan mereka-mereka al-kaum, mereka-mereka para imam, para pakar, para udul, para orang yang adil, alladzina yuraddu hadithuhum, yang hadis-hadis semisal orang-orang itu tidak boleh ditolak hadisnya. Wa nasabuhu mil qubhi, ia dan menisbahkannya kepada kejelekan, wa hadidul husn. Berkata Syaikh Abdul Salih rahimahullah, hadis yang dimaksud oleh al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu taala, wa hadal hadith, jaa biriwayatin muta'adidah, datang dengan berbagai macam bentuk riwayat, dan banyak riwayat, banyak jalan, indal Bukhari wa Muslim, riwayat dari Bukhari, Imam Muslim, Abi Daud, wa Tirmidhi, wa Nasai, wa Ahmad, wa nasul hadith, nas hadith tentang masa nuzul ini, kama jaa fi sahih Bukhari, fi kitab Tauhid, bab qaulillahi ta'ala yuriduna yubadilu kalamallah. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala, akan turun Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha suci, kulla lailatin, setiap malam, ila samai dunia, ke langit dunia, hina yabqa thulutsal lail al-akhir, turun ke dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, di akhir malam Allah turun, fa yaqulu, dan Allah berfirman, man yad'uni fastajibalah, siapa yang memperdoa kepadaku maka akan ijabah doanya, wa man yas'aluni fa'atiyah, siapa yang meminta kepadaku maka akan beri permintaannya, wa man yastaghfiruni faghfirlah, dan siapa yang minta ampun kepadaku maka akan ampuni dia. Ini dalil ahlus sunnah, ia menetapkan sifat nuzul, sifat fi'liyah ya, sifat Allah Subhanahu wa taala turun pada dunia di akhir malam. Bagaimana fil rahiman rahimakumullah, bukan semata-mata kita menetapkannya, tentunya kita yakin Allah turun, kita tetapkan sifat nuzul, dan lebih dari itu kita manfaatkan waktu ini, waktu-waktu akhir malam, terlebih di 10 hari terakhir malam, 10 hari terakhir Ramadan, ya, untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang mustajab ini. Kemudian di bait yang ke-15 ya, dan seterusnya 16, 17, 18 ya, 19, 20 beliau rahimahullahu ta'ala al-imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, waqul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qadman thumma Uthmanul Arjahu warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Katakanlah kata beliau rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya manusia yang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada wazirahu, dua pembantunya yang senantiasa membantu beliau, qadman, sejak awal beliau menjadi nabi dan rasul, yakni wazirahu, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Thumma Utsman, kemudian Utsman bin Affan al-Arjahu, yang paling raji adalah ketiga, yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum, adapun yang keempat manusia yang terbaik di umat ini setelah nabinya, yang keempat setelah mereka adalah Ali, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, halifil khair bil khair munjihu. Kata beliau halif, yakni kata sahabat bersafik, yakni al-mulazim lil khair, yang senantiasa ya menekuni kebaikan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata sahabat bersalafik hafizahullahu ta'ala, ta'liq, waqul bilisanika mu'takidan bijananika, katakanlah dengan lisanmu dan juga yakini dengan hatimu, dengan kalbumu. Ucapan ini diiringi dengan i'tiqad, keyakinan. Inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu. Ya, sesungguhnya manusia terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wazirahu. Qala, kata beliau, wa afdaluhum min hadhihi al-ummati, yang paling afdal dari umat ini, allati hiya afdalul umam wa khairuha, yang mana umat itu umat yang terbaik, umat yang paling afdal adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da nabiyha, setelah nabinya ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah wazirahu, wa huma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Qadman ay tibtil al-amri wa nubuwah, yang senantiasa bersama beliau, membela beliau, membantu beliau di awal mula, di awal kenabian beliau. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, wa dalilu khairatihima wa afdaliyatihima, dalil akan kebaikan dan keutamaan keduanya, ada sa'iri umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ma akhraja Syekhan wa ghairuhuma min hadithi Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, faqala, beliau berkata, ayyun nas ahabbu ilaik, siapa orang paling kau cintai? Qala Aisyah, iya, kata beliau Aisyah, faqultu minar rijal, qala abuha, bapaknya, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, faqultu thumma man, kemudian siapa? Faqala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang sudah kita singgung ketika kita baca Riyadhus Shalihin, yang menjelaskan tentang hadis ketika mengutus Ali bin Abi Thalib memilihnya untuk menjadi ya komandan pemimpin membawa rayah ke Khaybar, kita katakan hadis tersebut bukan menunjukkan Ali bin Abi Thalib itu adalah afdalu ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan, karena banyak hadis-hadis yang menunjukkan Abu Bakar dan Umar lebih afdal daripada Ali radhiyallahu anhu. Ya, tapi hadis itu adalah dalil as-sunnah untuk membantah An-Nawasi. Di antara yang menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar lebih afdal ini, iya, kata Rasulullah SAW, dari kaum laki-laki yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar. Dan dari karena laki-laki dan setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala rawal Imam Ahmad fi fadailis sahabah an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam fadailis sahabah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, la yufadziluni ahadun ala Abi Bakar wa Umar illa jaradtuhu haddal muftari. Ketika beliau berkuasa menjadi khalifah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah ada orang yang lancang berani menyatakan iya, aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, maka aku akan mencambuk dia dengan cambukan ya hukuman had seorang yang mengada-ngada, yang berbohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala kata syarahimahullah, summa Utsmanu al-Arjah ay ba'da asy-syaikhain, setelah dua syekh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, fal afdalu, yang afdal dari umat ini setelah keduanya adalah huwa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, fa huwa arjahu min ghairihi, lebih kuat daripada yang lainnya, fil fadilah, ayah, dan keutamaan badahuma. Wa akhraja asy-syaikhan, ini Bukhari Muslim telah meriwayatkan, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a thiyabahu hina dakhala Utsman. Beliau mengumpulkan ya kainnya, pakaiannya untuk menutup paha beliau, ya menutup pahanya tersingkap, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rapi, merapikan keadaan dirinya dengan kain, dengan pakaian yang ada beliau pakai. Kemudian ketika ditanya, kenapa ketika masuk Utsman beliau berbuat demikian tidak seperti kepada yang lainnya? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala astahi min rajulin. Ya, bagaimana aku tidak malu kepada seseorang, tastahi minhul malaikah, yang malaikat saja malu kepadanya. Malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana aku lagi, aku tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahrajal Bukhari fi sahihihi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hina husyara, ketika dikepung oleh apa namanya Khawarij, para pemberontak kepada beliau, asraf alaihim wa qala unashidukum Allah, aku tuntut sekali untuk menjawab dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wala anshudu ila sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mau ada yang menjawab ini kecuali para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamun, bukankah kalian telah tahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, wasa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man jahaza jaisal ashrah falahul jannah fajahaztuhum, barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang dalam keadaan sulit ketika itu, maka dia akan mendapatkan sorga. Fajhastuhum, dan aku termasuk orang yang mempersiapkan persiapan, memberikan persiapan perbekalan pasukan ketika itu, yang dijanjikan sorga oleh Rasulullah SAW. Alastum ta'lamun, bukan kalian telah tahu, anna Rasulullah SAW qala, man hafara bi'ra rumah falahul jannah, barang siapa yang membuat sumur, iya, biara rumah, dia akan sudah dapat sorga. Fahapartu, dan aku yang membuat sumur tersebut. Qala wasaddaquhu bima qala, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu membenarkan ucapan ini, bahwasanya Umar Utsman bin Affan telah mendapatkan janji sorga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Ali. Ya, dan yang keempat, manusia terbaik di umat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ai rabi'ul khulafa rasyidin wa khairu bariyah ba'dahum adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, iya, maratibuhum fil fadilah, tingkatan empat orang ini dalam keutamaan seperti iya maratibuhum tartibuhum fil khilafah, sama dengan urutan mereka dalam kekhalifahan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, sebagaimana itu urutan mereka dalam kekhalifahan, demikian juga urutan mereka dalam keutamaan dalam fadilah. Qala haliful khairi al-mulazim lil khair al-muakhilahu bil khair munjihu. Ya anjaha amrahu wa yatayassara wa sahula. Ya Allah berikan kemudahan urusannya kepada Nabi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa hadha isyaratun ila ma kana alaihi min adh-dhafar bil aqran wa muwarah al-iman wa li'tina bi makarim al-akhlaq wa mazidi al-karam wal bil arzaq wa taysir umurihi min adh-dhafar wal injah wa annahu likulli miglaqin min al-khair miftah wa radiyallahu anhu wa ardah. Ini isyarat bahwasanya beliau Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya, kesuksesan dalam urusan-urusannya. Ini isyarat kepada apa yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, min adh-dhafar bil aqran, beliau lebih unggul daripada orang-orang yang sebaya dengan beliau. Beliau mendapatkan ma'wala dari ahli iman. Beliau adalah orang yang sangat memperhatikan ahlak-ahlak yang mulia. Beliau mendapatkan keutamaan rizki. Beliau benar-benar mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusannya. Dan bahwasanya setiap orang yang berusaha menutup kebaikan, iya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menjadi miftah, menjadi pembukanya, miftahul khair. Iya, radhiyallahu anhu warḍah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad jaa'a fi fadha'ilihi wa manaqibi ahli katsirah. Telah banyak, telah datang iya keutamaan dan manaqib Ali bin Abi Thalib terdapat dalam banyak hadis. Wa li hadza qala Ismail al-Qadhi wal Nasa'i wa Abu Ali an-Nasaburi, kata beliau, lam yarid fi haqqi ahadin min as-sahabah bil asanil hisan akthar mimma jaa fi Ali radhiyallahu anhu. Saking banyaknya hadis-hadis tentang masalah keutamaan Ali bin Abi Thalib sampai Ismail al-Qadhi dan Nasa'i menyatakan tidak pernah, tidak ada riwayat-riwayat tentang keutamaan sahabat yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang hisan yang lebih banyak dibandingkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, ma jaa li ahadin min al-fadhail ma jaa li Ali radhiyallahu anhu waridah, tidak pernah datang iya keutamaan tentang seorang sahabat yang lebih banyak dibandingkan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pembahasan pertama terkait sahabat. Kemudian beliau akan jelaskan lagi bahwasanya setelah mereka adalah yang paling utama adalah al-ashar mubasyarun, 10 orang sahabat yang lain, iya 6 orang lagi setelah empat yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Oke, ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, masih setengah lagi kitab ini, kalau ada yang mau fotokopi silakan. Mudah-mudahan kita selesaikan kitab ini juga, kitab Lamiyah, ya mudah-mudahan jadi pembuka, pembuka maklumat terkait dengan masalah akidah. Ini termasuk intisari dari kitab-kitab akidah al-sunnah dalam dua kitab yang kita baca, Lamiyah dengan Ha'iyah Abu Bakar bin Daud rahimahullahu taala. Fadhal barakallahu fikum.